Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quray Shihab. Dan hari ini saya Mutia Hafid juga senang sekali masih bisa menemani Anda semua. Hari ini insya Allah kita akan meneruskan pembahasan dari Surah Al-Jin. Pembahasan kedua ini akan membahas insya Allah dari ayat 11 hingga 18 yang menjelaskan diantaranya mereka yang taat dan tekun kepada Tuhan dijanjikan bagi mereka kesejahteraan lahir dan batin. Dan di antara ayat-ayat ini juga nanti akan membahas fungsi dari masjid. Selebihnya atau lebih jelasnya akan dibahas oleh Bapak Quray Shihab yang saat ini sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum Pak Quray. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Quray Shihab untuk menjelaskan lebih lanjut. Silahkan Pak Quray. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita sudah berbicara pada episode yang lalu tentang jin itu, keistimewaannya dibanding dengan manusia dan lain-lain sebagainya. Di dalam surah Al-Jin ini banyak sekali Allah merekam dan menyampaikan ucapan-ucapan jin itu yang menjelaskan tentang diri mereka serta menjelaskan bagaimana ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan lanjutkan uraian kita kali ini. Di sini dinyatakan bahwa wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Jin ini berkata, di antara kami ada sosok-sosok yang soleh, ada jin-jin yang soleh, tapi ada juga yang tidak demikian. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna taraiqa qidada. Kami ini punya kelompok-kelompok yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kita lihat dulu yang pertama. Ada kata yang sering kali kita ucapkan, kata soleh. Semua kita menginginkan anak yang soleh. Okay. Sebenarnya kata soleh itu adalah sifat bagi sesuatu. Saya bisa berkata kursi ini soleh. Saya bisa berkata pulpen ini soleh. Nah, soleh itu secara umum kita dapat berkata yang pertama maknanya bermanfaat. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat tidak soleh. Sewaktu kita berkata ingin anak yang soleh, artinya ingin anak yang memberi manfaat seluas mungkin. Yang kedua, arti soleh adalah terpenuhinya sekian hal pada sesuatu sehingga sesuatu itu dapat berfungsi sebagaimana tujuan dia diciptakan. Saya akan beri contoh. Tujuan kursi ini diciptakan adalah agar diduduki. Untuk diduduki, dia perlu punya kaki. Kalau seandainya salah satu kaki kursi ini pincang, tidak terpenuhi tujuan pemakaiannya, maka ini berarti kursi ini tidak soleh. Gelas dibuat untuk wadah air untuk dipakai minum. Kalau gelas itu bibirnya runcing atau tajam, itu gelas yang tidak soleh. Nah, jin-jin ini berkata, ada di antara kami ini sosok-sosok yang soleh, yang bermanfaat paling tidak buat kaum mereka. Ada di antara mereka itu sosok-sosok yang memenuhi tugas-tugasnya sebagaimana Allah menciptakan mereka. Kita baca di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi berarti ada jin-jin yang taat beribadah. Bahkan kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat, iblis itu pada mulanya sangat taat beribadah, sehingga dia memasukkan dirinya dalam kelompok malaikat. Tetapi ada juga di sini dikatakan kami juga ada yang tidak demikian, tidak soleh, dan kami punya kelompok-kelompok. Nah, sementara ulama berkata ada kelompok jin yang hanya merayu supaya Anda angkuh. Ada kelompok jin yang menggoda supaya Anda kikir. Ada kelompok jin yang menanamkan was-was kalau mau berwudu. Oh, ini sudah 3 kali atau 4 kali ini. Itu ini kunna tara'iqa bidada. Itu jin. Baru dia katakan wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi famay yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Kami ini, kata jin yang bercerita ini tadi, yang mendengar Al-Quran, kita telah jelaskan itu pada episode yang lalu. Sewaktu kami mendengarkan tuntunan petunjuk Tuhan, mendengarkan Al-Quran ini, amanna bihi, kami percaya. Nah, ini jin yang soleh ini, yang langsung percaya. Famay yu'min bi rabbihi, siapa yang percaya kepada Tuhannya, maka dia tidak akan takut fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Saya terangkan bakhsan. Bakhs itu adalah kekurangan akibat kecurangan. Kalau kurang tapi tidak curang, tidak dinamai bakhs. Seorang membeli 1 kilo gula, dia hanya dapat 1/2 kilo. Itu namanya kekurangan akibat kecurangan. Siapa yang beriman kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan kecurangan. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Wala rahaqa, rahaqa itu artinya kesempitan, kesulitan, dosa. Siapa yang taat kepada Allah, dia tidak akan mendapat kecurangan dan tidak akan mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya ini. Nah, saya ingin garis bawahi lagi. Sekarang begini, kita bahkan dapat berkata, siapa yang beriman dan taat kepada Allah, bukan saja tidak dapat kecurangan, tetapi dia dapat tambahan. Saya beri contoh, saya tanya sekarang, ibu-ibu pemirsa di rumah ini, ingin diperlakukan secara adil oleh Tuhan? Saya bermohon supaya tidak Allah tidak memperlakukan kita secara adil. Kalau kita diperlakukan secara adil, dosa kita kalau ada, ya kan? Jadi kita bermohon, ya Allah, jangan perlakukan kami berdasar keadilan-Mu, tapi perlakukan kami berdasar anugerah-Mu. Ya toh? Nah, ini di sini dia tidak takut kecurangan, bahkan jangankan kecurangan, dia bisa diberi tambahan yang justru sebenarnya tidak bisa dia tuntut tambahan itu. Mestinya sebenarnya dia mendapatkan sesuatu yang kurang, tetapi bukan kekurangan akibat kecurangan, tapi kekurangan karena memang wajar dia menerima kurang. Wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharrau rasyada. Dan kami ini jin-jin ini ada yang muslim. Wa minnal qasitun, ada juga yang bergelimang dalam dosa. Ada juga yang menyimpang. Jin yang menyimpang itulah bertingkat-tingkat. Sama juga manusia bertingkat-tingkat. Kalau jin itu atau manusia itu bergelimang dalam dosa dan mengajak orang lain berdosa, itulah yang dinamai setan. Kalau dia cuma berdosa, tidak ajak orang berdosa, belum jadi setan. Nah, jadi ini wa anna minnal muslimun wa minna al-qasitun. Ada yang menyimpang, ada yang berlaku aniaya. Faman aslama fa ulaika taharrau rasyada. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka mereka itulah taharrau. Saya terangkan taharrau. Taharrau itu berarti mencari arah yang benar. Meneliti. Nah, kita lihat. Orang yang berserah diri pada Allah, dia selalu meneliti, mencari mana arah yang benar. Kita bisa balik. Siapa yang selalu mencari arah yang benar, itulah orang Muslim. Jadi kalau tidak meneliti, terima apa adanya, Anda belum. Jin ini berkata begini, dan apa yang diucapkan oleh jin ini dibenarkan oleh Tuhan. Nah, aslan bisa juga berarti berserah diri kepada Tuhan. Yang berserah diri kepada Tuhan itu bukan lantas menerima apa adanya. Dia harus terus mencari mana itu kebenaran, mana itu arah yang paling bagus. Kita lanjutkan. Wa ammal qasitun, adapun orang-orang yang berlaku aniaya, adapun jin-jin yang menyimpang, maka maksudnya mereka itu tidak mencari arah yang benar. Karena itu mereka itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Apalagi makna yang kita tarik dari sini. Seorang Muslim, baik dia jin maupun manusia, selalu mencari arah yang benar. Ini bisa luas sekali makna arah yang benar ini. Saya akan beri contoh. Satu orang mengucapkan salam, assalamualaikum. Tidak dijawab salamnya. Mau cari arah benar atau mau cari arah salah? Kalau mau cari arah salah, Anda berkata orang itu sombong, tidak jawab. Tapi kalau mau cari arah yang benar, bagaimana? Oh, dia tidak dengar. Dia tidak lihat. Itu salah satu makna. Mencari arah yang benar. Tidak lantas mencari arah salah. Oh, dasar begini, dasar begitu. Ini yang dimaksud. Jadi bukan hanya kebenaran itu, kebenaran la ilaha illallah, kebenaran apa, segala macam kebenaran. Dia selalu berusaha mencari itu. Kalau ada orang yang keliru, dicarikan alasan yang tidak menjadikan dia itu terhina, tidak menjadikan dia itu dinilai salah. Ya toh? Oke. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya jin-jin ini yang durhaka, jin-jin atau manusia-manusia yang menyimpang itu konsisten di dalam thariqah, di dalam jalan yang ditetapkan Allah, niscaya kami akan limpahkan kepada mereka air yang deras dari langit. Satu hal dulu kita mau terangkan, dalam bahasa agama air itu adalah sumber kehidupan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan semua yang hidup itu membutuhkan air. Itu sebabnya kalau di Mars tidak ada air, tidak ada kehidupan. Atau semua yang hidup itu bersumber dari air. Air adalah kebutuhan hidup kita, kebutuhan hidup jasmani kita. Ada lagi kebutuhan rohani kita. Itu juga dinamai air. Itu juga dinamai air. Nah, siapa yang konsisten di dalam jalan yang ditetapkan Allah ini, niscaya kami limpahkan kepadanya air yang banyak, dalam arti semua kebutuhan jasmaninya akan dianugerahkan kepadanya, demikian juga kebutuhan rohaninya akan dilimpahkan kepadanya kesejahteraan lahir dan batin. Siapa yang ikut itu? Oke, kita lanjutkan. Linaftinahum fi. Hati-hati. Ketika Allah menganugerahkan kepada Anda kesejahteraan lahir dan batin, jangan serta-merta menganggap bahwa itu karena Allah cinta pada Anda. Jangan serta-merta berkata bahwa kesejahteraan itu yang telah kita miliki itu sudah menjamin Anda masuk surga. Ya, katakan di sini linaftinahum fi. Kesejahteraan yang kami berikan kepada mereka itu tujuannya untuk kami uji mereka. Kalau ada kekayaan, bukan karena Allah cinta pada Anda, tetapi itu untuk menguji diapakan kekayaan itu. Ada kesehatan untuk menguji diapakan kesehatan itu. Ada ilmu untuk menguji diapakan ilmu itu. Ini linaftinahum fi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban sa'da. Dan siapa yang berpaling dari peringatan Allah, atau siapa yang enggan berzikir. Nah, zikir di sini bukan cuma subhanallah, alhamdulillah. Kita ini sedang berzikir sekarang. Siapa yang enggan belajar, siapa yang enggan mengingat Allah, yaslukhu adaban sa'ada. Dia akan dimasukkan, dia akan ditimpa oleh siksa yang menanjak. Ada ulama-ulama dulu berkata begini, ini nanti di akhirat, itu orang-orang yang enggan berzikir, enggan mengikuti tuntunan Al-Quran, akan disiksa, naik ke puncak, baru di tengah, jatuh lagi dia, disuruh naik lagi dia, jatuh lagi dia. Itu pengertiannya, salah satu pengertian, yaslukhu adaban sa'ada, yakni dimasukkan ke dalam suatu siksa di neraka yang meningkat. Ada pendapat lain, lebih bagus. Dia akan disiksa oleh Tuhan, siksaan yang bertingkat-tingkat, belum lagi siksaan A selesai, datang lagi siksaan B yang lebih keras. Belum lagi B selesai, meningkat lagi kepada C yang jadi terus menanjak. Siapa yang berpaling dari zikri rabbihi, mengingat Tuhannya, mengingat tuntunan Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Wa'annal masajidah lillah. Dan diwahyukan juga kepadaku, itu ada sementara ulama berkata begitu, bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kamu berdoa, janganlah kamu menyembah bersama Allah sesuatu pun. Kita perhatikan, dia tidak berkata janganlah kamu menyembah selain Allah. Bersama Allah pun tidak boleh. Ya toh? Saya menyembah si A dan menyembah Allah, boleh enggak? Sedang bersama Allah saja tidak boleh, apalagi selain Allah. Oke. Al-masajid. Kita mau lihat ini apa artinya masajid. Masajid ini bentuk jamak. Ulama-ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan masjid-masjid ini. Yang pertama, kita salah satu keistimewaan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa persada bumi ini dijadikan masjid oleh Tuhan. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Mau bersuci tidak dapat air, pakai apa? Tayamum. Mau sholat, boleh enggak sholat di manapun? Boleh sholat. Kalau begitu, persada bumi ini adalah masjid. Jangan melakukan suatu kegiatan yang mempersekutukan Allah di sana. Ini berarti jangan hanya ingat Tuhan waktu di bangunan yang ada masjidnya, tapi ingat juga Tuhan waktu di pasar, waktu di kantor, waktu bahkan waktu bercanda. Selalu ingat Tuhan. Ini kalau kita artikan al-masajid, persada bumi ini. Ada yang mengartikan masjid di sini dalam arti bangunan-bangunan masjid. Okay. Kalau masjid itu, katakanlah kita di kampung punya masjid, di Jakarta ada Masjid Istiqlal, ada Masjid Al-Azhar, ada Masjid At-Tin, pengurusnya beda-beda. Bisa enggak pengurus itu atau orang yang sholat di situ berkata apa? Oh, ini masjidnya si A. Masjid itu milik Allah. Semua manusia ini adalah milik Allah. Jangan jadikan masjid itu masjid golongan. Jangan jadikan masjid itu untuk kepentingan kelompok tertentu. Untuk semua makhluk Allah. Jangan beda-bedakan. Ya kan? Jangan beda-bedakan. Allah itu tuntunannya diibaratkan dengan cahaya. Matahari itu cahayanya membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Yang tidak dapat cahaya matahari adalah yang bersembunyi dalam kamar. Kalau sudah keluar pasti dapat. Dan si A, si B, si C yang dapat begitu banyak cahaya. Kemudian datang D, orang lain. Apakah dia merasa kurang cahaya itu karena sudah diambil oleh si A, si B, dan si C? Tidak. Itu tuntunan Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Oke. Kita lihat sedikit lagi. Al-masajid makna yang lain. Kalau tadi masajid ini bisa berarti bangunan masjid, bisa berarti persada bumi ini, makna yang ketiga adalah anggota badan Anda yang digunakan sujud. Apa sih anggota badan kita itu yang sujud? Dahi, ya. Paling tidak dua tangan, dua lutut, dua jari-jari kaki. Nah, biasa ada orang sujud tidak kena jari-jarinya lantai, itu salah sujudnya. Tujuh anggota badan itu. Anggota badan Anda yang terpenting ini, dahi di mana ada otak, di mana ada pikiran, tangan yang Anda gunakan untuk menggenggam sesuatu dan lain-lain sebagainya. Lutut, kaki yang Anda gunakan berjalan. Ini hal-hal penting semuanya. Itu semua harus digunakan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, jangan gunakan itu untuk sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dibahas atau sekelumit dari apa yang dibahas dalam ayat-ayat dari ayat 11 ya, 11 sampai 18. Saya kira itu nusia. Terima kasih Pak Quraiz. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah membahas mulai tadi dari ayat 11 hingga 18 dari surah Al-Jin. Insyaallah kita akan lanjutkan tadarusan kita, tapi sebelumnya kita akan dihibur sebentar oleh Dendangan Merdu dari grup Bimbo berikut ini. Bersama pengajian tafsir Al-Misbah membahas atau mengenal lebih jauh juz tabarak, dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ayat 11 hingga 18 dari surah Al-Jin. Tadi Pak Quraiz Syihab sudah menjelaskan beberapa isi atau diantaranya dari ayat-ayat ini, menjelaskan bahwa mereka yang taat dan tekun kepada Tuhan, maka bagi mereka dijanjikan kesejahteraan lahir dan batin. Pak Quraiz, kita sama-sama terima penanya, dimulai dari Mbak Ismi Aziz. Silahkan Mbak Ismi. Oke. Apakah makhluk jin nantinya juga diperlukan sebagai manusia? Dalam arti ada yang masuk surga dan ada juga yang masuk neraka. Mohon dijelaskan. Ya. Jin berbeda dengan malaikat. Berbeda juga dengan manusia. Namun demikian, perbedaannya dengan manusia ada, tapi ada juga persamaannya. Persamaannya itu adalah baik jin maupun manusia sama-sama dibebani oleh tugas, oleh Allah, tugas keagamaan. Nah, mereka itu yang tadi kita terangkan di sini, ada yang memenuhi tugas keagamaan itu, itulah yang mereka namakan diri mereka as-salihun, atau yang lawannya adalah al-qasitun, orang-orang yang menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala karena menugaskan mereka ini, yang taat masuk sorga, yang durhaka masuk neraka. Jadi ada jin yang masuk sorga, ada juga yang masuk neraka. Diperlakukan Tuhan dalam hal ini serupa dengan perlakuannya terhadap manusia. Saya kira begitu. Baik, Mas Hasan silakan langsung. Di ayat 16 berbunyi, wa an lawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'ad ghadakum. Di dalam ayat tersebut terdapat kata-kata at-tariqah. Yang ingin saya tanyakan, apakah at-tariqah di sini sama dengan tariqah yang ada sekarang ini? Yang harus, apakah kita harus bisa mengikuti tariqah tersebut? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Iya. Satu hal dulu yang saya ingin jelaskan. Al-Quran seringkali menggunakan kata-kata yang menggambarkan jalan untuk menunjuk kepada tuntunan agama. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, jalan lebar yang lurus. Kita baca sabilillah, jalan Allah. Kita baca istilah syariah. Syariah itu artinya jalan menuju sumber air. Kita tahu mazhab. Mazhab itu tempat berjalan. Karena memang kehidupan ini adalah perjalanan menuju Allah. Nah, adapun istilah tarekat yang digunakan, bukan ini yang dimaksud di sini. Karena tarekat itu adalah pencerahan jiwa yang tidak semua orang dapat melakukannya. Yang dimaksud dengan at-tariqah di sini adalah tuntunan-tuntunan agama. Mengikuti tarekat kalau yang ada sekarang ini, ada yang diistilahkan tarekat mu'tabar, yang dibenarkan oleh agama. Ada juga tarekat sesat. Nah, bukan ini yang dimaksud di sini. Yang penting, seseorang mengikuti tuntunan agama yang minimal sekalipun, dia sudah bisa mengantar hal tersebut kepada kesejahteraan lahir dan batin. Mau sholat 5 kali sehari aja, mau puasa sebulan Ramadan saja, mau zakat saja, mau haji saja, kalau ini itu sudah batas minimal, dan itu namanya dia sudah masuk di dalam jalan ini. Tapi mungkin yang kayak gini cuma di pinggiran sorga ya. Apakah yang dimaksud dengan ruqyah menurut pandangan Al-Quran atau hadis kaitannya dengan fenomena yang terjadi saat ini, banyaknya ruqyah yang disebut sebagai terapi pengusir jin dan syaitan? Terima kasih. Iya, ini persoalan memang marak ini, dan saya kira di beberapa episode juga sering ditanyakan hal ini. Saya ingin berkata begini, katakanlah Al-Quran mengenal istilah raq, wa qila mar man raq, orang yang sudah sakit keras, yang sudah mau tercabut nyawanya, itu orang di sekelilingnya berkata, man, siapa yang bisa meruqyah dia. Ruqyah sebenarnya hakikatnya adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa. Nabi ada mengajarkan doa-doa tertentu, tetapi bukan dalam arti hanya mengusir jin. Orang yang sakit didoakan kepada Allah, itu namanya diruqyah. Dan ruqyah ini yang dilakukan pada masa Nabi tidak secara massal dan tidak pungut duang. Orang doa kok. Dan tidak hanya berkaitan dengan kemasukan jin. Orang yang sakit ini, jadi praktek-praktek yang lantas kumpul massal, ada kemarin ada yang ini dipukul sampai ini, itu tidak dikenal. Saya kira itu ya. Baik, wakil dari ibu-ibu pengajian silakan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau masjid ditetapkan sebagai milik Allah, apakah hal itu hanya merupakan ungkapan atau bagaimana? Karena nyatanya sekarang banyak juga masjid yang dimiliki oleh perorangan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saja seorang atau sekelompok membangun masjid atas biaya dia atau biaya kelompoknya. Tetapi fungsinya tidak boleh hanya dikhususkan untuk dirinya atau kelompok itu. Kalau itu masjid. Kalau mau bangun musola di rumah, ada orang kebetulan mampir ke rumah mau sholat, diizinkan enggak sholat di situ? Loh, itu kan milik ibu. Itu jadi bukan itu yang dimaksud. Jangan membeda-bedakan satu masjid dengan masjid yang lain. Oh, ini masjid kelompok A. Enggak ada. Semua masjid milik Allah. Siapapun boleh masuk. Tentara, sipil, miskin, kaya. Siapa yang datang duluan duduk di sop pertama. Tidak ada berkata, oh saya ini saya yang bangun kok ini. Nah, karena itu milik Allah. Itu yang dimaksud, Bu. Baik, sedikit saja Pak Kures untuk kembali mengingat apa yang sudah kita bahas hari ini. Iya, saya kira ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan dari apa yang kita bahas ini. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi, bahwa seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah itu selalu mencari arah yang benar dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal siapa yang taat kepada Allah, yakinlah bahwa dia akan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Yang ketiga, bahwa masjid itu adalah milik Allah, sehingga masjid ini terbuka untuk siapapun dan kapanpun. Dan karena dia adalah milik Allah, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Saya kira itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Kurais Shihab. Juga terima kasih kepada tamu-tamu hari ini, Mbak Artika, Mbak Ismi Aziz, Mas Hasan, ibu-ibu dari pengajian Nurul Iman, dari pengajian Asyadah dan Amira. Terima kasih. Kita sudah tadarusan, alhamdulillah sudah menyelesaikan ya ayat 11 hingga 18 dari surah Al-Jin hari ini. Terima kasih semuanya, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa untuk kebersamaannya hari ini. Insya Allah dalam episode berikutnya kita akan menyelesaikan surah Al-Jin, yaitu dari ayat 19 hingga 28. Saya Muti Hafid mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja bagi Allah, Rob semesta alam. Maha Rahman lagi Rahim, pencurah rahmat dan kasih. Maha Kuasa pengendali hari pengadilan kau limpahi nikmat, bukan tumpuan murka dan sesat. Dengan asma Allah Maha Rahman lagi Rahim, segala puja bagi Allah, Rob semesta alam. Jalan kau lihat.